وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali di dalam rubrik Serambi Nabawi. Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat wal afiat dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan juga taufik di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja, pertemuan kita yang ke-74 masih di dalam pembahasan Kitabun Nikah. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita bahas pasal tentang al-muharramat, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Kita sampaikan bahwa wanita yang haram dinikahi itu ada 14. Dan 14 ini terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah yang haram dikarenakan nasab, ya an-nasab. Yang kedua, haram dinikahi dikarenakan musaharah. Musaharah itu kalau bahasa kita besanan, pernikahan. Dan yang ketiga, haram dikarenakan rodo'ah, persusuan. Itu semua kita sudah bacakan perkataan dari Al-Qadi Abi Syuja dan penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita coba lanjutkan pembacaan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, di mana muallif rahimahullahu taala berkata, wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin. Dikembalikan perempuan, ya dikembalikan perempuan disebabkan 5 aib. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan makna wanita dikembalikan. Maksudnya kata beliau adalah yathbutu lizawji khiyaru fashi aqdin nikah. Yaitu kondisi di mana seorang suami boleh memilih untuk melakukan fasakh atau pembatalan atas akad nikah yang dia lakukan. Ya. Jadi ada kondisi di mana seorang laki-laki dan perempuan menikah. Lalu laki-laki mendapatkan hak untuk membatalkan pernikahan tersebut, bukan talak, tapi membatalkan akad. Ya, ini yang akan beliau jelaskan kepada kita. Wa turaddul mar'atu bi khamsati uyub. Bi khamsati uyub. Wanita dikembalikan, ya artinya akad nikahnya dibatalkan dikarenakan 5 aib. Yang pertama adalah bil junun. Ternyata wanita yang dinikahi itu gila misalnya. Seorang laki-laki menikahi seorang wanita, ternyata dia adalah wanita yang gila. Maka dalam kondisi ini, sang laki-laki tersebut atau suami boleh melakukan fashu aqdin nikah, pembatalan akad nikah yang sudah terlanjur dilakukan. Ini aib yang pertama. Aib yang kedua, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adalah al-judham. Al-judham. Yaitu seorang laki-laki menikahi seorang wanita, ternyata wanita ini adalah seorang yang judam, terkena penyakit lepra. Ya, itu pun dalam syariat diperbolehkan membatalkan akad nikah yang sudah terjadi. Yang ketiga adalah al-baros. Ya. Kalau judam artinya lepra, ya. Adapun al-baros artinya belang, ya, wanitanya belang. Ya. Kalau ada seorang wanita yang dia apa namanya belang dan keluarganya tidak menjelaskan kondisi tersebut ya kepada calon suaminya, lalu terjadilah pernikahan di antara mereka, lalu di kemudian hari terbuka aibnya, misalnya terlihat di tubuhnya, maka sang suami boleh melakukan faskhun nikah, yaitu membatalkan akad nikah. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dikatakan di sini yang dimaksud dengan judam yaitu lepra, huwa maradun, marad, dia adalah penyakit ya yang menjadikan tubuh seseorang menjadi cenderung kemerahan, kemudian menghitam, kemudian yataqatta wa yatanasar, kemudian bagian-bagian tubuhnya putus atau lepas. Ini tentunya penyakit yang sangat berbahaya, lepra ya. Adapun baros, kata beliau, adalah bayadu syadidun yabqa aljid, yaitu warna putih yang sangat, yang apa namanya, berada di bagian-bagian kulit ya, wayadhab damawiyatuhu, yang menyebabkan warna darahnya menjadi hilang ya, warna apa namanya, dan dia adalah penyakit ya, dia adalah penyakit, kalau di kita terkadang disebut dengan penyakit belang ya, penyakit kaitannya dengan kulit. Itu yang ketiga, berarti junun, juzam, baras. Adapun yang keempat adalah ar-ratq. Ya, ar-ratq. Ratq ini kalau disebutkan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, insidadu mahal al-jima' bil lahm. Mohon maaf, tertutupnya tempat berjima' dikarenakan daging. Itu namanya ar-ratq. Ya, jadi kondisi, satu kondisi pada wanita di mana mohon maaf, suaminya tidak bisa mendatanginya, mencampurinya karena ada daging yang menutupi bagian tempat di mana umumnya seorang apa namanya laki-laki menjima istrinya. Ini aib yang keempat di mana seorang wanita, seorang suami boleh apa namanya mempasakh, fasku akdin nikah, membatalkan akad nikahnya. Adapun yang kelima, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, adalah al-qarn. Al-qarn ini mirip dengan ar-ratq. Hanya saja bedanya kalau ar-ratq itu dikarenakan daging. Tapi kalau al-qarn itu dikarenakan tulang. Adanya bagian keras atau bagian tulang yang keluar ya, sehingga menjadikan suami tidak bisa mendatangi istrinya dari jalur yang umum ya, dari jalur yang biasa apa namanya digunakan untuk bercampur. Ini lima aib di mana seorang wanita bisa dikembalikan, dalam pengertian sang suami boleh ikhtiar memilih fasku akdin nikah, membatalkan akad nikah. Yang pertama adalah al-junun, gila, al-juzam, lepra, al-baras, belang, kemudian ar-ratq, ya ar-ratq, dan yang terakhir al-qarn. Al-qarn ya. Ini lima aib yang mana seorang suami boleh membatalkan akad nikah. Adapun dalilnya, ma'asyiral muslimin, disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan min Gifarin, bahwa pernah satu ketika Nabi menikahi seorang wanita dari Bani Gifar. Falamma dakhalat alaihi ra'a biqashiha bayadun ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kamar ya, menemui wanita tersebut, Nabi melihat di bagian tubuhnya ada warna putih, artinya menunjukkan bahwa dia adalah belang ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, pakailah pakaianmu wahai fulana, walhiqi bi ahlika, ya sudah pulang saja engkau ke keluargamu. Lalu beliau berkata kepada keluarganya, dallastu alayya, kalian telah menipuku, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau seketika membatalkan karena ada sesuatu yang disembunyikan, tidak disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kaitannya dengan suami ke istri. Lalu muncul pertanyaan, bisa tidak sebaliknya istri ke suami? Ternyata bisa. Karena dua-duanya memang diberikan hak yang sama. Ya, di dalam masalah ini hak mereka sama. Laki-laki sama ya, bi khamsati uyubin. Ada lima sebab atau lima aib di mana seorang wanita boleh memfasakh, ya, membatalkan akad nikah yang dia lakukan. Ya. Dikatakan di sini yang pertama adalah bil junun. Apabila ternyata suaminya gila, maka wanita boleh langsung ya fasakh, ya pernikahan. Yang kedua adalah al judam, lepra. Ya, lepra. Yang ketiga sama al-baras. Al-baras. Yang keempat mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja ini kondisinya adalah al-jab. Al-jabbi artinya terpotong. Orang laki-laki kemaluannya apa terpotong, lalu dia menikah misalnya. Ketika istrinya tahu bahwa kemaluannya terpotong, maka dia boleh menuntut pembatalan pernikahan. Lalu yang kelima adalah al-unnah. Al-unnah. Apa itu al-unnah? Al-unnah itu bahasa kitanya lemah syahwat. Lemah syahwat atau kadang dalam istilah para dokter dikatakan impoten. Ya ini impoten. Ini lima aib ya yang dengannya seorang wanita bisa mengajukan pembatalan akad ya atas pernikahannya. Al-junun, gila. Al-judam, lepra. Al-baras, belang. Lalu al-jab, ya al-jab yaitu kemaluannya terpotong. Dan yang terakhir adalah al-unnah. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, disebutkan di sana wa thabata khiyaru rad lizawjah qiyasan ala thubutihi lizawj. Adanya hak untuk memilih membatalkan akad atas yang dimiliki oleh istri itu berdasarkan qiyas atas apa yang dimiliki oleh suami. Adanya hak untuk memilih membatalkan akad ya yang dimiliki oleh istri itu berlaku berdasarkan kias kepada hak suami. Artinya sebagaimana suami pun boleh membatalkan pernikahan dikarenakan adanya aib-aib tersebut, kata beliau, begitupun adanya dengan wanita. Ya, begitupun adanya dengan wanita, mereka pun bisa saja menuntut apa namanya fasku akdin nikah, membatalkan akad nikah ketika ada satu dari lima cacat atau aib yang mereka dapatkan. Lalu dikatakan di sini ma'asirul muslimin, walakin akan tetapi orang yang mengalami laki-laki yang mengalami kondisi lemah syahwat, ya. Yu'ajjal sanatan min hini raf'iha al-amr al-qadha'i. Hanya saja, kalau permasalahannya adalah istri mempermasalahkan kondisi lemah syahwat atau impotensi yang dialami oleh suaminya, ya, maka diberikan kesempatan satu tahun. Kata para ulama, diberikan kesempatan satu tahun setelah permasalahan itu diangkat ke pengadilan. Jadi istri menuntut ke hakim. Hakim, saya menikah. Ternyata suami saya adalah seorang yang lemah syahwat atau impotensi misalnya. Apa yang harus saya lakukan? Maka kata beliau, yu'ajjal sanah. Diberikan waktu satu tahun setelah masalah itu dibawa atau diangkat ke pengadilan. Ya. Lalu dikatakan di sini, fa in lam yahsul al-wata' khilalaha sabata laha haqqul fasakh. Tetapi kalau dalam kurun penantian satu tahun itu ternyata sang suami masih belum bisa ya melakukan jima' atau mencampuri istrinya, maka tetaplah hak fasakh atas sang istri. Sang istri sudah punya hak untuk apa namanya membatalkan pernikahan tersebut. Li'anna dhalika qad yakun li'illatin tadhhab bi ikhtilafil fusul. Karena masalah seperti ini, kata beliau, mungkin saja akan hilang dengan berubahnya musim. Ya, kadang ada siklus tertentu di mana seorang laki-laki berubah kondisi fisiknya. Ya, tentunya kalau zaman sekarang tentunya ada istilahnya pengobatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah diberikan waktu satu tahun dan tidak ada perubahan, maka sabata ya min khilali sabata laha haqqul fasakh. Maka dia punya hak, wanita ini punya hak untuk fasakh, membatalkan akad nikah yang sudah dia lakukan. Hal ini, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi an Umar radhiyallahu ta'ala an, annahu qala fil 'inin, bahwa Umar berkata terkait dengan laki-laki yang lemah syahwat, yu'ajjal sanah, berikan waktu kesempatan satu tahun, fa in qadira 'alaiha wa illa furriqa bainahuma. Kalau dia mampu mencampuri istrinya, ya berarti tidak ada lagi masalah. Tetapi kalau setelah satu tahun itu tetap tidak bisa, maka dipisahkan antara keduanya. Walaha al-mahru wa 'alaiha al-iddah. Dan wanita ini berhak atas mahar, dan dia pun harus melewati masa iddah, kata Umar bin Khattab. Baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Umar berkata, la a'lamuhu illa min yaumin turfa ila sultan. Dan perhitungan satu tahun itu, kata beliau, kata Umar bin Khattab, itu dimulai ketika permasalahan itu dibawa ke pengadilan. Maka dimulai dari masalah itu diangkat ke pengadilan, ditunggu selama satu tahun, itulah masa kompensasi, masa kesempatan diberikan untuk suami tersebut memperbaiki kondisi fisiknya. Ini poinnya, ma'asyiral muslimin ya. Jadi wanita pun bisa saja membatalkan, melakukan faskhul akad, melakukan pembatalan akad, dikarenakan ternyata suaminya gila, atau juzam, lepra, atau baros, belang, atau apa tadi, aljab, yaitu terpotong kemaluannya, atau yang terakhir adalah al-unnah. Unnah ini artinya adalah lemah syahwat, atau impotensi. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan nantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini muallif Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala berkata, faslun, fasal, yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Disunnahkan menyebutkan mahar ketika nikah. Ya, di ketika akad nikah tidak wajib, tapi disunnahkan menyebutkan apa, mahar. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan dari perkataan Al-Qadi Abi Syuja', beliau berkata, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, al-aslu fi masyru'iyati al-mahar. Adapun dalil disyariatkannya mahar, kata beliau, adalah firman Allah surat An-Nisa ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa'a shaduqatihinna nikhlah. berikanlah kepada wanita itu sodaknya mereka, yaitu maharnya mereka. Ya, nihlah adalah pemberian, ya, pemberian yang wajib. Nihlah itu diartikan sebagai pemberian yang wajib. Dan ini perintah. Ya, berikanlah wa'atun nisa'a, berikanlah kepada para wanita, yaitu wanita-wanita yang kalian nikahi, shaduqatihinna nihlah. Mahar mereka, ya, sebagai satu kerelaan. Ya. Begitupun ma'asirul muslimin, ada hadis riwayat al-imam al-Bukhari dan juga imam Muslim, dari sahabat Sa'al ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, qal, atatim ra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mafaqalat. Diceritakan, ada seorang wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, innaha qad wahabat nafsaha lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya kepadamu, terserah kamu ya Rasulullah, apakah kamu akan jadikan aku istri dan lain sebagainya. Dia menghibahkan dirinya kepada dengan wanita. Faqala rajulun, ya Rasulullah, lagi engkau sudah dia menyerahkan urusannya kepadamu ya Rasulullah, sudah ya didirikan itu tersebut. Maka Rasulullah berkata, berikan dia sebagai mahar. Maka laki-laki berkata, lah, tidak punya ya Rasul. Tidak punya ya Rasul. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Ya, walau khataman, khataman min hadid." Berik dia mah rupanya cincin yang terbuat dari besi. Dan dia tidak mendapat. Laki-laki tidak mendapatkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mama kamina muhafal berapa? Juz berapa ayat dalam Al-Qur'an? Maka laki-laki ini berkata, kaza wa kaza wa kaza. Maka Rasulullah berkata, faqad zawwajtuka, faqad zawwajtaka, zawwajtukaha, ya, bima ma'aka min Al-Qur'an. Maka aku telah menikahkanmu dengannya, ya, berupa mahar apa yang engkau miliki dari ayat-ayat Al-Quran. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Baik, ini dalil disyariatkannya yang namanya mahar. Lalu dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja', fa in lam yusamma sahhal al-aqd. Tetapi seandainya pun, ya, seorang suami di dalam akad nikah tidak menyebutkan maharnya, maka akad nikahnya masih dianggap sah. Akad nikahnya masih dianggap sah. Seandainya pun tidak disebut berapa maharnya, akad nikahnya masih dianggap sah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 236, di mana Allah berfirman, "Wala junaha 'alaikum in tallaqtumun nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridhah. La junaha 'alaikum, tidak ada dosa atas kalian," kata Allah, "apabila kalian mentalak wanita yang belum kalian campuri atau belum kalian sebut mahar yang akan kalian berikan." Ya. Jadi tidak ada dosa. Ya, dikatakan di sini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, faqad dallat ala annan nikaha yan'aqid walau lam yusammi lil mar'ati mahra muayyanin. Ayat ini dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa nikah itu sah apabila dilakukan dalam kondisi sang suami atau calon suami tidak menyebutkan apa mahar yang akan dia berikan. Ya. Li'anna talaq la yakunu illa ba'da sihhati aqdin nikah. Karena konteks ayat ini yang berbicara tentang talak, dan talak itu tidak mungkin terjadi kecuali ketika akad nikahnya sudah sah. Ya, oleh karenanya Allah berfirman, la junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. In talaqtumun nisa, kalau kalian mentalak wanita ketika kalian belum mencampurinya dan belum menentukan mahar untuk wanita tersebut. Lalu dikatakan di sini, wa yustahabbu tasmiyatul mahri indal aqd. Hanya saja disunnahkan kita menyebut mahar saat akad. Dengan mas kawin sekian sekian sekian, itu sunnah, bukan wajib. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yukhli zawajan lahu aw li ghairihi min sadaqa min sadaqin. Karena tidaklah Nabi menikahi seorang wanita atau para sahabatnya menikah, tidak ada di antara mereka yang tidak memberikan mahar. Wadalla ala hadza fi ghairihi hadithun sahal as-sabiq. Begitupun ditunjukkan oleh hadis sahal. Ketika Nabi berkata, ada pakaian yang bisa engkau berikan? Tidak ada. Ya sudah, cari cincin yang terbuat dari besi. Tidak ada juga. Artinya hukum asalnya disunahkan tasmiyatu al-mahar, menyebutkan mahar ketika akad nikah. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa wajabal mahru bi thalathati asya. Wa wajabal mahru bi thalathati asya. Mahar itu menjadi wajib untuk dibayarkan dikarenakan tiga sebab. Jadi kalau tiga sebab ini sudah muncul, maka mahar harus diberikan. Yang pertama, an yafradahu az-zawju ala nafsihi. Yaitu suami yang mewajibkan atas dirinya. Dia katakan, saya berikan kepada Anda 50 juta misalnya, atau 100 juta misalnya. Suami yang mewajibkan hal itu atas dirinya. Maka dalam kondisi ini dia wajib membayar mahar tersebut. Kondisi yang kedua adalah an yufridahu al-hakim. Hakim, yaitu pengadilan, mewajibkannya atas suami tersebut. Ini kondisi yang kedua. Maka dalam kondisi ini telah wajib atasnya membayar mahar. Yaitu bagi akad yang memang ketika akad tidak disebutkan maharnya. Lalu hakim yang turun tangan menyelesaikan konflik, maka kalau sudah hakim menentukan sekian-sekian, maka sang suami wajib membayarkan maharnya. Yang ketiga adalah yadukhulu an yadukhula biha. Yaitu suami mencampuri istrinya, maka kalau sudah dicampuri ya, mau tidak mau harus memberikan mahar. Tiga ya. Satu, suami mewajibkannya atas dirinya, artinya dia menyebutkan jumlah yang akan dia berikan. Yang kedua adalah hakim atau pengadilan yang menetapkan jumlah tertentu. Ketika misalnya dalam kondisi akadnya tidak disebut mahar, lalu terjadi konflik, maka hakim yang memutuskan berapa jumlahnya. Dan yang ketiga adalah wajib mahar apabila suami telah mencampuri istrinya. Lalu dikatakan di sini, baik, diriwayatkan dari Ashabus Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan Imam At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau ditanya an rajulin, tentang seorang, tazawwaja imra'atan, menikahi seorang wanita, walam yafrud laha sadaqan, dan belum menyebutkan berapa mahar yang akan diberikan. Walam yadkhul biha hatta mat, dan belum sempat juga dicampuri, tapi suami tersebut keburu meninggal. Jadi mahar belum disebut,

pengantin laki-laki itu hukumnya apakah bisa apa enggak itu menurut hukum agama Islamnya, Pak? Baik. Ya, itu saja, Pak, yang kami tanyakan. Mohon penjelasannya yang detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab ya, hal itu tidak ada dalam aturan syariat. Bahkan cenderung bisa bertentangan dengan syariat. Karena memang kondisinya mereka belum sah. Bagaimana mereka diletakkan di dalam satu kain, ya, dibuat berdempetan, berdekatan, atau bahkan terkadang antara tangan mereka berdempet seperti itu, begitupun betis mereka, sedangkan mereka kondisinya belum sah, belum halal, ya. Oleh karenanya hal ini menurut saya, Allah alam bisawab, tidak dikenal dalam syariat Islam. Dan akad nikah adalah bagian dari syariat yang telah digariskan, ditentukan tata cara ketentuannya oleh syariat. Maka hendaknya kita komitmen dengan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernikahan terjadi pada masa Rasulullah, beliau menikah, lalu beliau pun menikahkan, para sahabat pun menikah dan mereka pun menikahkan. Tidak kita dengar ada ada syariat di mana mempelai laki-laki disatukan dengan cara kerudung si wanita dilentangkan, lalu mereka di satu kain, lalu mereka akad nikah. Ya, menurut saya ini termasuk perkara yang tidak ada dasarnya dalam agama, bahkan cenderung bisa bertentangan dengan agama dalam arti bahwa mereka belum sah untuk berada di dalam satu pakaian, berdekat-dekatan, menempel, dan ini saya rasa tidak sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ibu Lia di Jawa Tengah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu. Begini, Ustaz, pertanyaannya. Saya kan kemarin baru saja operasi. Nah, sebelum masuk ruang operasi, baik, itu kan belum masuk waktu saya zuhur, ya, Ustaz. Nah, jadi saya belum bisa menjamak, ya, Ustaz. Nah, tapi ternyata setelah operasi, saya tidak boleh bangkit dari tidur gitu ya, harus tiduran selama 24 jam. Nah, ketika saya mau sholat, itu saya suruh suami saya untuk, kan tempat tidurnya itu tidak menghadap kiblat ya, Ustaz. Nah, saya suruh suami saya untuk menghadapkan kiblat, tapi suami saya nggak mau, Ustaz. Nah, saya jadi meninggalkan sholat selama dari sholat zuhur sampai sholat menjalankan sholat itu, Ustaz. Artinya Ibu tidak melaksanakannya sama sekali? Iya, dan zuhur, asar, terus maghrib, isya, dan besoknya subuh, baru siangnya baru saya mengerjakan sholat zuhur, Ustaz. Karena itu masalahnya ranjangnya tidak digeser serta tidak menghadap kiblat, Ustaz, jadi susahnya itu. Baik. Di situ susahnya. Nah, pertanyaannya bagaimana saya harus mengkodonya itu ya, Ustaz, cara mengkodonya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengkodonya. Iya, yang saya tinggalkan itu, Ustaz. Baik. Karena itu langkahnya nggak bisa diadakan. Baik, Ibu. Baik, barakallahu fikum. Iya. Ya. Karena saat ini kan ada sedang datang bulan ya, Ustaz, jadi saya belum bisa mengkodok. Baik, Ibu. Bagaimana nanti saya cara mengkodonya itu ya, Ustaz. Baik, Ibu. Ya, itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab ya. Sebenarnya jadi dua pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama kaitan dengan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan seandainya kita tidak mungkin untuk menghadap ke arah kiblat, ya, dalam kondisi berat, ya. Ada beberapa kondisi di mana seorang muslim diperbolehkan untuk sholat tidak menghadap kiblat. Yang pertama adalah syiddatul khauf, ya syiddatul khauf, dalam kondisi ketakutan yang sangat. Dalam dan kondisi yang kedua adalah dalam kondisi istilahnya para ulama musayafah. Musayafah itu ketika pedang sudah bertemu dengan pedang, artinya di medan jihad. Maka dalam dua kondisi ini, ya, dan kondisi yang sama dengannya, dikiaskan kondisi yang sama dengannya, ya, tidak masalah sholat menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ya. Allah katakan dalam Al-Quran, fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu dalam kondisi takut, maka kerjakanlah salat dalam kondisi jalan kaki atau dalam kondisi naik kendaraan. Ya, artinya diberikan keringanan. Dan saya rasa kalau memang kondisinya ibu dioperasi, ya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesabaran, ya, dan ibu tidak mungkin untuk menghadap kiblat dikarenakan fisik yang lemah, lalu tidak bisa menggeser apa tempat tidur, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau menurut saya sudah, kerjakan saja sholat semampu kita. Tapi karena ibu sudah terlanjur meninggalkan sholat tersebut, maka tentunya ibu wajib mengqadha. Ketika ibu akan mengqadha, qadarullah datang masa bulan, masa apa haid, rutinitas. Apa yang harus ibu lakukan apabila nanti sudah berlalu haidnya, ya ibu melakukan aktivitas secara normal, mandi dan lain sebagainya, maka ibu sudah wajib nanti mengqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Diqadha sesuai dengan urutan sholat yang ibu tinggalkan. Kalau yang ditinggalkan dari zuhur, asar, ya berarti diurutkan saja. Zuhur dulu, baru asar, baru maghrib. Dan pengerjaan sholat di dalam kondisi qadha dikerjakan sama dengan sholat seandainya dikerjakan dalam kondisi adaan. Kodok kan di luar waktu, kalau adaan di dalam waktu. Artinya begini, zuhur berarti sir, asar berarti sir. Ketika maghrib, isya dan subuh, ibu mengkodoknya dengan menjaharkan. Jaharkan di sini ya sekedar terdengar oleh ibu saja, bukan terdengar oleh semua orang. Ya, jadi mengkodok itu mengerjakan sholat di luar waktu dikarenakan adanya uzur, adanya uzur. Ya, jadi ibu kodok secara berurut-urutan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Sesungguhnya sholat itu wajib atas orang mukmin dengan waktu yang telah ditentukan. Allah alam bisa. Kita beralih ke pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68 Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian sangkakala itu sekali lagi ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Yang ingin saya tanyakan, apa maksud yang berbunyi kecuali siapa yang dikehendaki, dan kapan Allah mematikan yang dikecualikan tersebut? Ya Allah alam bisawab, yang dikecualikan tentunya peniup sangkakala. Satu, betul tidak? Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wal ard fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard fis-samawati wal ard illa ma syaa Allah. Ditiupkanlah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi, ya. Manusia mati, semuanya mati kecuali yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Yaitu yang niup, yang niup sangkakala. Oleh karenanya lanjutkan ayatnya, tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sekali lagi, ya. Berarti kan yang meniup masih hidup, masih ada beliau. Ya malaikat Israfil masih ada. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan lagi untuk kedua kalinya, fa idzahum qiyamu yanzurun, maka bangkitlah makhluk-makhluk yang telah mati sebelumnya. Ya. Tentunya nanti ada waktunya di mana mereka semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ya itu? Saya lupa tepatnya, tapi disebutkan rinciannya dalam kitab-kitab akidah. Baik. Ada Bapak Arbani lagi di Lampung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Jadi kami mau nanya masalah sulat sunnah nih, Ustaz. Iya. Di sini ada dua, ada tiga ormas. Jadi ke sholat sunnah Idul Adha, Idul Fitri, itu dia sholatnya ormas itu meninggalkan masjid sendiri, jadi jaraknya sekitar 10 kilo lah gitu. Iya. Di tempat sholat Idul Idnya itu, jadi itu bagaimana itu untuk dia orang itu seperti kayak gitu, jadi masjid itu ditinggal gitu. Artinya mengerjakannya di lapangan? Ya, iya di lapangan memang dia itu. Cuman ya jarak 10 kilo lah dari tempat tinggal itu. Kenapa ya, kok bisa 10 kilo? Apa karena tidak ada lapangan atau gimana, Pak? Enggak ada di sini. Jadi ya di masjid itu masih ada yang nunggu itu, yang ini ya sholat di situ, cuma berapa orang yang meninggalkan itu. Ya, bagaimana hukumnya itu, Pak? Baik. Sudah. Baik. Pada tidak. Baik. Itu saja Bapak ya. Allah alam bisaf ya, Bapak Arbani di Lampung. Ada jamaah yang kalau sholat Id mereka keluar dari rumah, dari masjid sejauh 10 km. Kemudian mereka sholat di tempat tersebut ya, yang jauh jaraknya 10 km. Apakah itu diperbolehkan? Allah alam bisaf ya, tinggal kita berusaha nanti mengklarifikasi, yaitu bertanya ke mereka kenapa harus jauh 10 km. Ya, kalau jauhnya jarak 10 km itu lebih kepada tempat yang luas yang ingin mereka jadikan sebagai tempat salat Id, lapangan yang luas, maka tidak masalah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan salat Id di luar masjid, kecuali apabila ada hujan, maka beliau mengerjakannya di dalam masjid. Ya, tetapi selama cuaca cerah, ya tidak ada hambatan apa-apa, beliau melaksanakan salat idnya di musola, yaitu di tanah lapang yang luas. Tentunya tujuannya adalah sebagai bentuk syiar agama, ya, agar manusia melihat satu hari raya yang sangat besar yang dimiliki oleh umat Islam, ya. Kalau itu maksudnya tidak masalah. Tetapi kalau maksud dari keluar 10 kilo itu bahwa tempat itu adalah tempat keramat, tempat suci dan lain sebagainya, tentunya ini tidak ada dalam agama kita. Ya, tidak ada tempat-tempat yang diistimewakan kecuali Makkah, Madinah, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Allahu a'lam bishawab. Ada Ummi Mala, assalamualaikum. Ya, silahkan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ustaz, saya mau bertanya. Ustaz. Iya Ibu, silahkan. Saya mau bertanya Ustaz masalah sholat sunat hadiah. Sholat sunnah hadiah. Hadiah ya, bagi orang yang baru meninggal, orang yang meninggal. Itu memang ada kan Ustaz? Baik. Itu saja Ibu? Gini Ustaz, maksud saya gini, apakah dikerjakan setelah dia meninggal, maghrib kan kita kerjakan, ataupun setelah lama, sudah lama dia meninggal, boleh kita kerjakan gitu Ustaz? Allah alam bisab, tidak ada itu Ibu. Tidak ada sholat hadiah itu. Tidak ada, tidak ditemukan di dalam agama kita sholat sunnah hadiah. Begitu. Yang kedua Ustaz, saya mau tanya, apa hukumnya Ustaz seorang ya bapak lah jadi wali nikah, tapi dia fasik, nggak sholat, nggak mengerjakan perintah Allah lah, dia menikahkan anaknya, apa saat nikahnya itu Ustaz? Sama sekali nggak sholat. Nggak, sama sekali nggak sholat, malah larangan Allah dikerjakan. Tapi dia menikahkan anaknya gitu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Sah atau tidak nikah anaknya tadi? Baik, itu saja Ibu. Terima kasih Ustaz ya. Baik Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, salat sunnah hadiah. Ya, tidak ada salat sunnah hadiah. Ya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, firman Allah di surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ya, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam sudah meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga. Sadaqah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, waladun salihun yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan. Oleh karenanya tidak kita dapatkan penjelasan para ulama tentang masalah salat sunnah hadiah. Dan ini populer di masyarakat kita. Dilakukan setelah maghrib. Ya, dan tidak ada. Seandainya itu baik, tentunya Nabi yang pertama kali akan melakukannya. Beliau niatkan untuk istrinya yang meninggal seperti Khadijah radhiyallahu taala anha atau anak-anaknya yang semuanya meninggal sebelum beliau meninggal radhiyallahu taala anhum. Itu tidak ada, Ibu. Ya wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Karena perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Apa hukumnya seorang wali menikahkan putrinya sedangkan dia tidak sholat sama sekali dan dia malah selalu mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah? Allah alam bisawab, ya, menurut saya lebih baik diulang akad nikahnya. Ya, diulang. Kalau memang kondisinya tidak sholat sama sekali, maka dia bukan seorang muslim. Ya, maka dia bukan seorang muslim. Maka mau tidak mau, ya, kalau memang sudah terlanjur akad nikah, ya tidak dianggap pernikahan itu zina, tidak. Tetapi harus diulang. Ya, karena putus perwalian dari seorang ayah yang tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Allah sama sekali. Ya, karena orang-orang yang kafir tidak menjadi wali untuk orang yang beriman. Ya, dan menurut pendapat yang paling kuat, meninggalkan salat apalagi bil kulliyah, meninggalkan secara keseluruhan, ya bukan bolong-bolong. Ya, kalau bolong-bolong menurut pendapat yang paling kuat tidak kafir, walaupun dia sudah melakukan dosa yang lebih besar daripada perzinahan. Ya. Tapi kalau dia meninggalkannya secara total, sama sekali tidak salat, berlakulah atasnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat, melaksanakan sholat dan membayar zakat, maka mereka itulah saudara kalian seagama. Artinya kalau mereka tidak sholat lagi, maka bukan lagi saudara kita seagama. Itu jelas ayatnya dalam Al-Quran. Begitupun, itu surat Taubah, ya. Begitupun dalam hadis baginda Rasulullah bersabda, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Antara seorang yang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Dan ada riwayat dari Abdullah ibn Syaqiq, seorang tabi'in, beliau berkata, "Ma kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuha kufrun ghairu shalah." Dan tidak pernah sahabat Nabi memandang ada satu amal yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekufuran kecuali salat. Allah alam bissawab. Pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal seorang wanita di sosial media. Setelah kenal kurang lebih 1 tahun, ternyata dia baru mengatakan kalau dia non-muslim. Jika saya melamar dia untuk saya nikahi, dia bersedia masuk Islam. Namun Ustaz, si wanita pernah menato tubuhnya. Yang saya tanyakan, bagaimana sebaiknya saya tinggalkan dia atau bagaimana? Allah alam bisawab, tentunya menjadi sebab seorang wanita masuk Islam adalah satu hal yang baik, ya. Hanya saja tentunya besar tanggung jawab seorang suami atas istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya Anda punya tugas yang sangat berat, maka kalaupun Anda memilih untuk maju misalnya, ya persiapkan dengan baik, menuntut ilmu, perbanyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi sebab orang lain masuk Islam itu pahalanya besar. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seandainya engkau menjadi sebab orang dapat hidayah lewat jalanmu, itu lebih baik untukmu dibandingkan unta merah. Itu akan lebih baik dibandingkan unta merah. Ya, hanya saja sekali lagi, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak tertipu dengan kehidupan dunia, dan ya sudah, coba berusaha agar dia masuk Islam, tapi jadikan dia seorang muslimah yang baik, ya muslimah yang paham apa saja kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia sudah paham kewajibannya kepada Allah, insyaallah sang suami akan mendapatkan istrinya memberikan hak-haknya dengan baik. Allah alam bisawab ya. Tapi kalau dia belum beriman, ya tentunya kalau di Indonesia tidak dilegalkan, tidak diperbolehkan. Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Sesungguhnya budak wanita hamba sahaya lebih baik daripada menikahi seorang musyrik, walaupun wanita itu sangat membuatmu apa tergila-gila, membuatmu takjub. Ya, tapi kalau dia mau masuk Islam, alhamdulillah, cuman dididik dengan cara yang bagus agar dia menjadi wanita yang salihah, wanita yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.